Hey, yo, shout out to all the members. Wait, slap. 8-7. Oh, nobody was bad and that we said yeah. Oh, nobody was bad and that we said yeah. Malam belajar kayaknya ya. Warang tuan, hey, tolongku oh. Pasca cintaan aku mau UPM. Tiap malam belajar sampai matanya beler. Udah jarang nongkrong karena mau SBM. Langsung di PPS sampai aku teler. Belajar sampai pagi pulang berkali-kali. Jenis ku beraksi, jenis bersampai somasi. Menang nongkrong tak peduli, aku sungguh berambisi. Demi masuk City, ada nanti tersedi. Oh, kemarin SBM gak bisa jawab. Oh, kemarin SBM gak bisa jawab. Malam belajar kayaknya ya. Warang Tuhan, eh, tolongku oh, astaga. Oh, kemarin SBM gak bisa jawab. Oh, kemarin SBM gak bisa jawab. Ya, malam belajar kayaknya ya. Warang Tuhan, eh, tolongku oh, astaga. Kuantitatif, kamu itu nyeser. Aku pelajarin kamu, tapi gak join. Tapi gak join. Fuck, semuanya fuck. Takut gak dapet PTN. It's really suck. Nganggur, aku pasti nganggur. Cuma ngabisin nasi, lalu banyak tidur. Oh, kemarin SBM gak bisa jawab. Oh, kemarin SBM gak bisa jawab. Malam belajar kayaknya ya. Warang Tuhan, eh, tolongku oh, astaga. Oh, kemarin SBM gak bisa jawab. Oh, kemarin SBM gak bisa jawab. Ya, malam belajar kayaknya ya. Warang Tuhan, tolongku oh, astaga. 8-7. 8-7.